Kita goyang kembali, Maximal Production, cumi-cumi untuk Anda. Angel Emita Sari Adela. Untuk kita goyang bareng. Ayo. Sama sore kuto. Kudus kita goyang lagi ya, yang di bawah. Kita goyang lagi buat yang ada di bawah.